Mateus tipu puluh siba. Kele aile paake Yesus masih tiboy sang amberi ne. Kadiwa kenangan Galilea, enia kalagai rata Yudea kasilat Yordan. Maigi siri manua situt nia, ale ake nangan leusia sedda. Nyageti, oi tai parise masih sibonia, kuarangan. Momoi leu igalak sinanalep nia simanteu nia, ke ai apa-apa paluluat nia. Ale ginangan nia Yesus. Tak pe anu basakam, tadanangan ai barake siri manua teka manua, ai barakean sia simanteu samba sinanalep. Lepak kuanangan, ia te lulunia ika kadiwake ukui samba inania simanteu, ilop-lop make tubunia kasinanalep nia, baliunangan sia sanga akula. Oto taan rua, sanga kula anlek sia. Silop-lop ake nente kamanua poi, tak momoi ipasarake nia siri manua. Kuarangan kamata nia tai parise. Oto ai surukat nake koda si Mose masih kau surat pagalangan masih galak sinanalep. Kuanangan kamatada Yesus. Kalulut kelar patuat muile ayo bake kam si Mose masih galak sinanalep mui. Tapoi tak kire nangan kisedda. Kukua nia kamata mui. Kase si galak sinanalep nia ke tak kalulut paelenan. Lepak puta limo nangan kasinanalep bagai si pae elet lek nia. Kuarangan si pasi ului kamata nia. Ke kisedda baik galai nia si manteu kasinanalep. Maeru pele bui tuputa limau. Kuanangan kamatada Yesus. Tak sangamberi masih sisilo tiboyet nekne. Sarat sia si panguruanin taika manua le. Ai si tayoi mutalimau kalulut tuk-tuk nangan matania kisedda. Ai si tayoi mutalimau kalulut sigalai. Ai leu si taiputa talimau teuk bagania kalulut masih tuturi primatat surga. Kase si oi masih seseake. Kau isi seake nia. Nyageti taro ake rangan tatoga kamatat Yesus. Bule irape samba itido ake sia. Tapo ya ragolu le sia si pasi ului nia. Kuanangan kamatada Yesus. O ba ake kam tatoga rawe kaku. Ba keke rakam sia. Siri manua kele nene lepoi si bakati primatat surga. Nyageti rape nangan sia Yesus. Lepa tui nia sedda. Aisara sirimanua amoi kamatat Yesus masih kuwa. Guru, aponia galajet simaeru galaya kenenku. Bule kubakati puriman wajar citai tatata. Kuanangan kamatania Yesus. Nuno koda aku pagalayat simaeru. Sarat cara le simaeru. Kek nobak tuguru ka puriman wajar redet le surukat tai kamanua. Kuanangan. Surukat kipa. Ale ginangan nia Yesus. Bui nupa matei, bui nupa elet, bui nupa nangkou, bui numunengake boko, suru ukuinu samba inam, pununtuk ibaga aleinu sirimanua kele tubum. Kuanangan kamata nia silainge, sangat beri ini anekne aku redetnan, apa ngale simagulai kaku? Kuanangan kamata nia Yesus. Ke noba numasun eru, kenan sakiake sangamberi bibiletnu, kaunungan bulagat nia kasimageba, bara ibara pukayoatnu kasorga. Lepa oyeko masitut aku. Kele ayarep tiboyet nekne silainge, tuinia reureu bagania, simakope kayo lepoit nia. Kuanangan Yesus kamatada sipasi ului nia. Kukua nia kamatamui, bulat mabesi kasimakayo tuguru kaprimatat sorga. Kukuania mincak kematamui, onta pele malabei tubuluk kamatat susuilak kasimakayo, tuguru kaprimatat tai kamanua. Kele ararep nia sipasi ului, make punangan kabagada kuarangan. Oto kasehale masjese puaragat, kinerenangan sia Yesus kuanangan. Kasiri manua baik nia tak momoi, tapoi katai kamanua geti sangamberi nia le momoi. Kuanangan si Petrus. Aku kadiwake ante baik kai sangamberi nia masitut ekeu. Oto aponia babara kakai silinia. Kuanangan kamatada Yesus. Kukuania kamatamui. Kapasibarat polak sibau. ke muudet tokat ciri manua kau denan pulat sanan nia, kam si pasi tutut aku muudet leuk kam kapulurua udenan purimatat, masih hukum si pulurua muntokat Israel. Samba senen si kadiwaket lalep elek sarainan nia, elek samani, elek ukui, elek ina, elek tatoga, elek monenia kalulut oningku, isisilo minca sangotu ngaoleat, samba iikep make puriman wayat citaita tata. Tapoi maigi sia si puboboiki ibabailu si kateitei, samba si kateitei ibabailu si puboboiki.